Mitra bisnis, rasa keadilan banyak masyarakat sering terusik. Ketika mendengar berita ada seorang bapak yang mencuri 2 batang singkong untuk makan anaknya, harus ditahan dan menghadapi sidang pengadilan. Kasus tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara damai, namun tetap membuat pelakunya jera. Di sisi lain, penyidangan kasus-kasus seperti ini yang akhirnya membuat penjara menjadi penuh. Ada yang menyebut, semestinya aparat penegak hukum selektif menentukan kasus yang layak disidang atau tidak. Saat ini saya sudah terhubung dengan politisi yang juga praktisi hukum, Mahendra Data. Pak Mahendra, bagaimana komentar Anda? Sebenarnya sesuai dengan KUHAP, sesuai dengan Undang-Undang nomor 1/1981 itu, ada hak dari penuntut umum dalam hal ini adalah kejaksaan untuk mendeponir perkara demi kepentingan umum. Jadi penuntut umum bisa saja untuk menyatakan berdasarkan asas oportunitas. Asas oportunitas itu adalah suatu asas yang memperbolehkan adanya suatu perkara tidak dinaikkan ke pengadilan dikarenakan karena demi kepentingan umum, demi permasalahan rasa keadilan dan lain sebagainya. Jadi tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat. Itu ada di tangan penuntut umum. Jadi, tapi kalau di tangan kepolisian ataupun penyidik ya, itu tidak diberikan karena penyidik ini hanya boleh menghentikan suatu perkara yang disebut dengan dulu terkenalnya dengan nama SP3 itu. Itu dikarenakan tidak cukup bukti. Jadi bukan karena perkaranya terbukti, tetapi tidak bisa dinaikkan ataupun tidak dinaikkan berdasarkan kepentingan umum. Jadi adanya di penuntut umum. Jadi kuncinya di kejaksaan ya? Betul, kuncinya di kejaksaan. Karena kejaksaan dia punya wewenang untuk itu. Walaupun dikatakan bahwa wewenang itu hanya dimiliki oleh Jaksa Agung himself atau Jaksa Agung sendiri. Tetapi tentunya sekarang Jaksa Agung bisa mempertimbangkan untuk mendelegasikan kewenangan itu berdasarkan suatu aturan yang jelas kalau perlu dengan peraturan Jaksa Agung agar untuk kasus-kasus yang bukan remeh-temeh, kasus-kasus yang bisa menciderai rasa keadilan masyarakat itu ditangguhkan. Katakanlah ditangguhkan, bukan tidak dinaikkan ke pengadilan untuk selamanya, tapi ditangguhkan. Artinya apa? Artinya bila mana di kemudian hari kejaksaan mendapatkan bukti bahwa walaupun itu remeh-temeh, tetapi ternyata ada bukti baru, dia itu residif. Artinya mata pencariannya dilakukan dengan cara mencuri. Tentunya bisa menjadi pertimbangan kepada kejaksaan untuk akhirnya menaikkan perkara tersebut berdasarkan dasar ataupun tuduhan ataupun dakwaan pengulangan tindak pidana atau residivis atau residif lah menurut istilah hukumnya begitu. Bagaimana agar ke depan tidak ada lagi penyidangan terhadap kasus-kasus kecil seperti itu? Yang saya sarankan adalah agar sekarang ini pihak kejaksaan mulai melepaskan semangat kolegial yang sudah berujud menjadi suatu tindakan otomatis. Apa yang saya katakan tindakan otomatis? Sekarang ini, kejaksaan ini seakan-akan sudah menjadi kepanjangan tangan dari pihak kepolisian. Jadi apa saja yang dimasukkan oleh polisi kepadanya, langsung saja dia lakukan tanpa dia harus pertimbangkan, dia harus nilai lebih lanjut, dia langsung bawa ke pengadilan. Oleh karenanya, mengingat bahwa jaksa juga sebagai profesi yang mandiri, kami kira di masa yang akan datang ini perlu dipertimbangkan adanya kemandirian dan juga profesionalisme dari kejaksaan. Begitu. Demikian Mahendra Data, saya Kiki Wijaya.